bersama Teta Rekon, Nela Karisma. Mana Mas Sutik, terima kasih. Iki lo barangnya. Suara angin, angin sengeridu api. Ngelingake seliramu seita tresnani. Pengen nangis ngetokke eluning pipi. Suara wero senatianmu ono mimpi. Ha ha ha.